Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan pelajaran atau ta'lim pada kitab Al-Qawaidul Arba' dari Al-Syikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kita masih berada pada kaidah yang ketiga tentang keragaman bentuk peribadatan yang dilakukan oleh umat musyrikin ketika diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang beribadah kepada pohon, kepada matahari, kepada bulan, kepada malaikat, kepada para nabi, kepada orang-orang soleh. Dan semua bentuk peribadatan tersebut disebutkan di dalam Al-Quran tentangnya dan dihukumi sama bahwasanya itu adalah asyirku billah, bentuk peribadatan kepada selain Allah, kainan mangkana, kepada siapapun peribadatan tersebut ditujukan. Hukumnya sama, sama-sama syirik, sama-sama dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah sampai pada dalil as-salihin. Dalil yang menyebutkan tentang peribadatan kepada orang-orang saleh yang dilakukan oleh kaum musyrikin pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu ta'ala ulaikal ladina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Mereka sendiri, yakni yang diibadahi, orang-orang soleh tersebut mencari jalan mereka sendiri, yang orang-orang yang mereka ibadahi, mereka sendiri mencari jalan kepada Rob mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat? Wa yarjuna rahmatahu, dan mengharapkan kasih sayang Allah. Wa yakhafuna adzabah, dan takut akan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala tentang ayat pada surat Al-Isra ini. Qila nazalat hadhil ayatu fi man ya'budu al-masiha wa ummuhu wa uzairon. Dikatakan bahwasanya ayat ini turun tentang orang-orang yang beribadah kepada Al-Masih, Isa ibnu Maryam, ibunya, dan kepada Uzair. Maka Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan pada ayat ini bahwasanya Al-Masih Isa, begitu pula ibunya dan juga Uzair, salah seorang dari nabi atau orang soleh dari Bani Israel. Maka Allah menyebutkan tentang mereka bahwasanya mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan kasih sayang Allah dan takut akan siksaan dari Allah. Hakadha haluhum, inilah keadaan mereka. Pada ayat ini dijelaskan bahwasanya mereka itu sangat-sangat butuh kepada Allah. Selalu berharap kasih sayang dari Allah dan takut akan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasanya mereka itu betul-betul lemah di hadapan Allah dan sangat-sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila keadaan mereka seperti ini, maka tidak layak untuk diibadahi dan tidak pantas. Nah, untuk diri mereka sendiri saja, mereka tidak sanggup untuk mendatangkan manfaat. Begitu pula untuk menolak madarrah. Tidak bisa. Nah, apalagi terhadap orang lain. Untuk memberikan manfaat kepada orang lain, untuk menghilangkan nama dorot terhadap orang lain, tidak bisa. Terhadap diri mereka sendiri saja tidak bisa, karena mereka sangat butuh, lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti ini keadaannya, la yasluh nam lil ibadah, la yasluhuna lil ibadah, mereka tidak pantas untuk diibadahi, dikarenakan mereka juga sama-sama makhluk Allah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, annaha nazalat fi unasin minal musyrikin kanu ya'buduna nafaran minal jin. Bahwasanya ayat ini turun tentang orang-orang musyrikin yang beribadah kepada sekelompok dari bangsa jin. Beribadah kepada jin. Nah, manusia beribadah kepada jin. Fa aslamal jin wa lam ya'lam haula illadina ya'budunahum biislamihim. Akan tetapi jin yang diibadahi tersebut masuk Islam. Sementara kaum musyrikin yang beribadah kepada bangsa jin tersebut tidak sadar dan tidak tahu tentang keislaman dari jin tersebut. Wa saru yataqarrabuna ila Allah bitta'ah wa dhara'ah wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Sehingga setelah jin tadi masuk Islam, mereka mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh-sungguh di dalam beribadah dengan melakukan ketaatan, mengharapkan kasih sayang Allah dan takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Fahum muhtajuna fuqara. Mereka sangat butuh kepada Allah. Naam, mereka sangat lemah di hadapan Allah, fakir. Sehingga oleh karena itu, nah, mereka tidak layak dan tidak pantas untuk diibadahi. Haluhum hakadha. Keadaan mereka seperti ini. Lemah. Kalau sudah seperti ini keadaannya, siapa saja, maka tidak pantas untuk mendapatkan ibadah. Untuk kemaslahatan pribadinya saja enggak sanggup. Mendatangkan manfaat, menyelamatkan dia dari siksaan, dia tidak sanggup untuk menyelamatkan dirinya sendiri, apalagi untuk menyelamatkan orang lain. Sehingga oleh karena itu, di antara sifat mereka, yakhafuna adzab, mereka sangat takut, mereka takut akan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayyan wa ayyan kanal muradu bil ayati al karimah, fa innaha tadullu ala annahu la yajuzu ibadatus salihin. Bagaimanapun maksud dari ayat ini, entah riwayat yang pertama ataupun yang kedua, 6, yang jelas ayat ini memberikan petunjuk kepada kita bahwasanya 6, barakallahu fikum, mereka hamba-hamba Allah dari kalangan orang-orang soleh tadi, mereka tidak layak dan tidak pantas untuk diibadahi. Entah mereka itu para nabi, orang-orang siddiqin, para aulia dan orang-orang solehin, maka tidak layak, tidak boleh untuk diibadahi. Li'annal kulla ibadun lillahi fuqara'u ilaihi. Dikarenakan masing-masing mereka adalah hamba-hamba Allah, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya keadaan mereka seperti ini, bagaimana mungkin bisa untuk disejajarkan dengan Allah di dalam perkara ibadah? Nah, kemudian pada ayat surat Al-Isra ayat 57 ini dijelaskan bahwa di antara sifat dari orang-orang soleh adalah yabtahuna ila rabbihimul wasilah. Mereka mengharapkan atau mencari jalan agar lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah, dengan mengupayakan al-wasilah. Barakallahu fikum. Yakni melakukan tawassul. Barakallahu fikum. Maka perlu kita jelaskan lagi kenapa? Karena haula mereka berupaya untuk melegalkan perbuatan mereka dengan dalih tawassul terhadap orang-orang soleh. Mereka berdalilkan dengan ayat ini. Coba lihat, perhatikan. Orang-orang soleh menggunakan al-wasilah. Menggunakan al-wasilah. Supaya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka makna al-wasilah di sini adalah perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari kalangan orang-orang soleh. Nah, barakallahu fikum. Maka perlu kita jelaskan dan perlu kita tegaskan bahwasanya al-wasilah yang dimaksud pada ayat ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, at-ta'atu wal qurb, ketaatan dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahiya fil lughah, secara bahasa, asyai'ul ladzi yuwassilu ila al-maqsud, sesuatu yang bisa menyambungkan atau menyampaikan seseorang kepada yang diinginkan. Nah, sesuatu yang dapat menyampaikan kepada yang diinginkan. Sehingga oleh karena itu makna al-wasilah di sini, naam, barakallahu fikum, yaitu sesuatu yang dapat menyampaikan kita kepada ridha Allah dan surganya. Huwal wasilatu ilallah. Apa saja? Tentunya al-wasilah, naam, barakallahu fikum, yang dimaksud pada ayat ini adalah at-tawassul al-masyru', tawassul yang disyariatkan. Apa itu tawassul yang disyariatkan? Yaitu tawassul yang diperintahkan di dalam Al-Quran, huwalladzi amara bihil Quran, yang diperintahkan di dalam Al-Quran, wahakahur rasulu sallallahu alaihi wasallam wa amila bihis sahabah, dan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diamalkan oleh para sahabat. Nah, jadi tawassul, naam, yang masyru', yang disyariatkan itu sifatnya terbatas. Nah, sifatnya terbatas. Tidak semua segala sesuatu yang dia anggap istihsan di dalam hatinya, dalam pemikirannya. Naam, barakallahu fikum, dia menganggap menurut perasaan dia bahwasanya ini dapat mendekatkan diri kepada Allah, maka itu adalah tawassul menurutnya. La. Ini adalah pemahaman yang salah. Tawassul yang masyru' terbatas. Terbatas dalam hal apa? Terbatas yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Yang diperintahkan di dalam Al-Qur'an. Begitu pula yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga yang diamalkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Nah, barakallahu fikum. Ini tawassul al-masyru'. Banyak contoh-contohnya sebagaimana yang sudah pernah kita sebutkan pada kajian sebelumnya, tawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah. Naam, fad'uuhu biha, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawassul dengan nama-nama tersebut. tawassul dengan amal-amal soleh yang dia perbuat. Adapun bertawassul terhadap orang-orang soleh hanya dikhususkan terhadap orang-orang soleh yang hadir di depannya, yang hidup hadir di depannya. Barakallahu fikum. Tidak mengapa, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat dahulu ketika masa paceklik, kemarau panjang, mereka mendatangi Rasul, bertawassul dengan Nabi agar Nabi memohon kepada Allah. Mereka meminta kepada Nabi agar Nabi memohon kepada Allah agar diturunkan hujan. Dan dalam banyak keadaan, banyak sekali. Namun ketika Nabi Muhammad SAW sudah meninggal, mereka tidak datang ke kuburan Nabi atau menyebut-nyebut nama Nabi di dalam doa-doa mereka. Justru mereka meminta kepada sahabat-sahabat Nabi. Di antaranya adalah Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi SAW. Mereka meminta kepada Al-Abbas agar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diturunkan hujan. Naam. Ini tawassul yang masyru'. Naam. Jadi tidak semua orang bisa mengada-ngada dalam perkara ini. Nah. Tawassul yang masyru' sifatnya terbatas dalam hal yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, yang disebutkan oleh Nabi SAW dan diamalkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Selain dari itu, maka itu adalah tawassul yang batil. Ammal muharrifuna al-mukharrifuna fayaquluna al-wasila an taj'ala bainaka wa bainallahi wasitatan minal awliya was-salihin wal-amwat. Adapun orang-orang yang menyimpang dan ahli khurafat, mereka mengatakan wasilah yang dimaksud di dalam ayat ini, nam yabtahuna ila rabbihimul wasilah. Wasilah mereka menganggapnya atau memaknakannya dengan perantara. Maksudnya bagaimana? Anta ja'ala bainaka wa bainallahi wasitatan minal awliya was-salihin wal amwat. Engkau menjadikan antara dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala perantara. Ada perantara antara engkau dengan Allah. Baik itu dari kalangan para wali, orang-orang soleh, dan orang-orang yang sudah meninggal. Dari kalangan orang-orang yang sudah meninggal. Ini al-wasilah menurut mereka. Taj'aluhum wasitatan bainaka wa bainallah liyuqarribuka ilallah. Engkau menjadikan mereka sebagai perantara antara engkau dengan Allah agar mereka mendekatkan diri engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perbuatan mereka. Mereka memaknakan ayat ini yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Lihat, mereka mengharapkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan mengupayakannya dengan cara al-wasilah, ada perantara. Kata mereka. Maka kita bantah, apa bantahannya? Justru perbuatan inilah ainus syirik yang terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah bentuk kesyirikan yang terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah alasan orang-orang musyrikin ketika mereka beribadah kepada orang-orang saleh. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka, orang-orang saleh tersebut, melainkan agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Idan sawa'un bisawa. Sama saja. Tidak ada perbedaan. Walaupun mereka menamakannya dengan nama-nama yang lain, akan tetapi intinya sama. Engkau menjadikan orang-orang soleh yang sudah meninggal, para wali, sebagai perantara antara diri engkau dengan Allah di dalam bentuk ibadah, baik itu di dalam doa ataupun di dalam hal lainnya. Fama'nal wasila inda ha'ula'il mukharrafin mukharrifin antaja'ala bainaka wa bainallahi wasitatan tu'arrifullaha bika wa tankulu lahu hajatika wa tukhbirhu anka. Sehingga oleh karena itu makna al-wasilah di sisi ahli khurafat adalah engkau menjadikan dirimu, engkau menjadikan perantara antara dirimu dengan Allah, tu'arifullahu bika, yang mana perantara tersebut akan mengenalkan diri engkau kepada Allah, dan perantara tersebut akan menyampaikan segala kebutuhanmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengkhabarkan tentangmu kepada Allah azza wa jal. Nah, ini maksud dari at-tawassul yang mereka perbuat. Al-wasilah yang mereka maknakan, yang disebutkan di dalam ayat, baik di dalam surat Al-Isra ataupun di dalam surat Al-Ma'idah. Nah, harus ada perantara yang bisa menyampaikan hajat kebutuhanmu kepada Allah, memberitakan tentangmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seolah-olah Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengetahui. Nah, tidak mengilmui tentang hamba-hambanya dari kalangan-kalangan bawah. Dan bahkan lebih parahnya lagi, mereka menyamakan antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan manusia. Wal'iyadu billah. Mereka menyamakan antara Allah dengan pemimpin, seorang pemimpin yang tidak akan mungkin sampai naam untuk menghadap kepada pemimpin tersebut melainkan dengan bantuan perantara-perantara. Nah, pejabat-pejabat yang berada di bawah pemimpin tersebut disamakan. Ini merupakan sebuah kesalahan yang sangat besar. Wa au ka'anna Allaha jalla wa ala bakhilun la yu'ti illa ba'dama yulahu 'alaihi bil wasa'id. Atau seakan-akan Allah Subhanahu wa ta'ala itu bakhil, pelit, dan tidak akan memberikan kecuali setelah diupayakan dengan sangat melalui perantara-perantara. Nah, tergambarkan di sini ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, nam tidak mengetahui, Allah tidak mengetahui tentang keadaan hamba-hambanya, terutama dari kalangan bawah, atau seakan-akan Allah Subhanahu wa ta'ala itu bakhil, tidak memberi kecuali setelah diupayakan dengan sangat melalui perantara-perantara. Dan lebih parahnya lagi, mereka menyamakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluk-makhluknya. Walihada yushabbihuna ala nas wa yakuluna Allahu jalla wa ala yakul ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Maka oleh karena itu mereka menyerupakan, oleh karena itu mereka membuat syubhat, kerancuan terhadap umat manusia dengan mengatakan bahwasanya ayat ini, yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, mereka mengharapkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan adanya al-wasilah. Kata mereka, fadalla ala anna ittikhadhil wasa'id minal khalqi ila Allahi amrun masyru'. Bukan sebatas boleh. Nah, bahkan mereka mengatakan bahwasanya dengan ayat ini menunjukkan bahwasanya menjadikan perantara-perantara dari makhluk antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah perkara yang disyariatkan. Bukan sebatas mubah, tapi disyariatkan. Kenapa? Li'anna Allah atna ala ahli. Dikarenakan dalam ayat surat Al-Isra ini Allah memuji orang-orang yang melakukan at-tawassul. Dan bahkan di dalam ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah jalan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menggunakan al-wasilah. Wajahidu fi sabilihi, dan berjihadlah engkau di jalannya. Perhatikan, bahkan di sini Allah memerintahkan untuk menjadikan adanya al-wasilah, adanya perantara antara engkau dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mengatakan makna al-wasilah di sini adalah al-wasithah, perantara. Nah, makna yang mereka karang sendiri dan bahkan justru menyerupai orang kesyirikan yang dilakukan oleh umat musyrikin pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hakadha yuharrifuna al-kalima amma wadi'ih. Demikianlah ahlus syubha, ahlul dalal, mereka memalingkan makna dari tempatnya, dari makna yang sesungguhnya. Dia palingkan makna dari al-kalam, dari firman Allah Subhanahu wa taala, dari tempat yang sesungguhnya. Fal wasilatul masyru'ah fil Qur'an wa fis sunnah hiya tha'ah allati tuqarribu ila Allah. Padahal wasilah yang disyariatkan adalah wasilah yang ada di dalam Al-Qur'an dan sunnah, yaitu berupa ketaatan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tawassul ilaihi bi asma'ihi wa sifatihi, dan bertawassul kepadanya baik dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Hadhihi al-wasilah al-masyru'ah. Inilah wasilah yang disyariatkan. Amma tawassul bil makhluqina ila Allah fa huwa wasilun mamnu'atun. Adapun tawassul terhadap makhluk adapun tawassul dengan makhluk yang sudah meninggal merupakan wasilah yang dilarang, wa wasilah wahiyya allati ittakhadaha al-musyrikuna min qablu. Dan wasilah atau tawassul inilah yang digunakan oleh orang-orang musyrikun pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wala yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syufa'auna 'indallah walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Mereka beribadah kepada selain Allah orang-orang yang tidak bisa memudaratkan mereka dan juga tidak bisa mendatangkan manfaat kepada mereka, dan mereka mengatakan ha'ula'i syufa'auna 'indallah. Nah, bahwasannya yang mereka ibadahi dari orang-orang soleh tersebut adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Nah, akan tetapi bagaimana? Allah menamai perbuatan mereka dengan ibadah. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Walaupun mereka hanya sebatas meminta syafaat atau menjadikan mereka sebagai perantara antara dirinya dengan Allah, Allah menamai perbuatan tersebut dengan apa? Ibadah min dunillah. Bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hadza huwa syirkul awwalin wal akhirin sawa'un bisawa. Dan ini adalah kesyirikan dari umat terdahulu dan sampai sekarang, sawa'un bisawa. Bentuk kesyirikan yang terjadi sama saja. Walaupun mungkin nama berbeda, penamaan mereka berbeda. Barakallahu fikum. Kalau mungkin sekarang lebih identiknya dengan barakallahu fikum, ziarah ke wali, wali-wali tertentu. Sama saja. Ini adalah bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa in sammahu wasilatan fa huwa syirku bi'ainihi. Walaupun mereka menamakannya dengan wasilah, padahal itu adalah kesyirikan yang sesungguhnya. Walaisa huwal wasilah allati syara'aha Allahu Subhanahu wa taala. Dan perbuatan mereka bukanlah wasilah yang disyariatkan oleh Allah. Dan ini sudah kita jelaskan bagaimana bentuk wasilah atau tawassul yang disyariatkan, macam-macamnya. Li'anna Allah lam yaj'al asy-syirka wasilatan ilaihi abadan. Kenapa perbuatan tersebut menjadikan orang-orang soleh sebagai perantara antara dirinya dengan Allah? Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kesyirikan sebagai wasilah yang bisa mendekatkan diri kepadanya. La abadan. Selama-lamanya Allah tidak akan menjadikan bentuk kesyirikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. La. Wa innamas syirku mub'idun 'anillah, dan bahkan perbuatan syirik justru akan menjauhkan seseorang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga oleh karena itu dalam surat An-Nisa, wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Justru akan menjauhkan dirinya kepada dari Allah Subhanahu wa taala. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah telah mengharamkan atasnya surga, dan tempat kembalinya adalah an-nar, neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan orang-orang zalim tidaklah memiliki penolong. Fakaifa yuj'alu syirku wasilatan ila Allah taala, ta'ala Allahu amma yaqulun. Bagaimana mungkin perbuatan syirik dijadikan sebagai wasilah kepada Allah Maha Suci Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka katakan? Asyahid minal ayah. Apa syahid? Sisi pembahasan atau pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat pada surat Al-Isra ini, naam, yang berkaitan dengan pembahasan yang disebutkan di dalam kaidah yang ketiga, anna fiha dalilun ala anna hunaka minal musyrikin man ya'budu salihin. Bahwasanya pada ayat tersebut terdapat dalil bahwa di sana ada golongan orang-orang musyrikin yang beribadah kepada orang-orang soleh. Tahu dari mana? Dikarenakan Allah menjelaskannya pada ayat tersebut. Dan pada ayat itu juga dijelaskan oleh Allah bahwasanya orang-orang yang dijadikan sebagai sesembahan selain Allah, pada dasarnya mereka adalah hamba-hamba Allah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yabtaghuna ila rabbihimul wasila. Mereka mengharapkan, berupaya mencari jalan agar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yakni yataqarrabuna ilaihi bitta'ah. Mereka mengupayakan dekat kepada Allah dengan ketaatan. Nah, dengan ketaatan. Bukan dengan perantara, tapi dengan ketaatan. Jadi saya ulangi lagi, makna al-wasilah di sini bukanlah wasitoh, bukan perantara, tapi apa? Ketaatan. Mengupayakan kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan. Ayyuhum aqrab yatasabaquna ila Allah. Mereka berlomba-lomba untuk semakin dekat kepada Allah Azza wa Jalla bil ibadah li fakrihim ila Allahi wa hajatihim. Mereka berlomba-lomba kepada Allah dengan melakukan ibadah dikarenakan mereka butuh kepada Allah. Mereka adalah fakir. Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Dan mereka mengharapkan kasih sayang dari Allah dan takut akan siksaan darinya. Wa man kana kadzalika fa innahu la yasluh an yakuna ilahan yud'a wa yu'bad ma'allahi azza wa jalla. Maka barang siapa keadaannya demikian, maka tidak layak dan tidak pantas untuk disebut sebagai sesembahan yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini kajian kita pada malam hari ini, insyaallah akan kita lanjutkan fi liqa'il atiy. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.